Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwan wa akhwat fila rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Tauhid. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab yang ke-61 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Babu Maja'a fil Musawwirin, yakni minal wa'idi syadidi wa nahyi an dzalika. Itu bab apa-apa yang telah datang penjelasannya tentang ancaman yang sangat keras dan larangan yang sangat keras bagi orang-orang yang dia suka menggambar. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa dari manusia atau binatangnya. Pada bab ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas. Poin yang pertama yaitu hubungan bab ini dengan kitabut tauhid. Poin yang kedua adalah hukum dari menggambar dan hukuman bagi para penggambar. Kemudian poin yang ketiga adalah tentang ahwalut taswir, di antara bentuk-bentuk menggambar. Kemudian poin yang keempat adalah hukum menyimpan gambar yang bernyawa. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, terkait dengan bab ini ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu adalah at-taswir. At-taswir ini adalah maknanya fi'lul musawwir. Al-musawwir, yang pertama adalah taswir, yang kedua adalah al-musawwir, dan yang ketiga adalah suratun. Ta'as-suratu, atau jamaknya adalah suwaru. Adapun at-taswir, maknanya adalah fi'lul musawwir. Perbuatan seseorang yang dengan perbuatannya tersebut dia menghasilkan suatu gambar. Ini dalam istilah bahasa Arabnya namanya taswir. Adapun pelakunya namanya al-musawwir, ya orang yang menggambar, yang melakukan suatu taswir. Adapun hasilnya namanya adalah suratun. Kita bahas poin yang pertama yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau mengatakan bahwasanya bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya yaitu Kitabut Tauhid. Ya, beliau menjelaskan li anna taswira sababun min asbabi syirki wa wasilatun ila syirki alladhi huwa diddut tauhid. Jadi bab ini dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya yaitu Kitabut Tauhid dikarenakan taswir, yaitu fi'lul musawwir, yang dengannya dia menghasilkan suatu gambar, adalah sababun min asbabi syirki, adalah salah satu sebab dari sebab-sebab kesyirikan. Dan wasilah terjadinya kesyirikan, yang mana syirik ini adalah merupakan lawan dari at-tauhid. Beliau mencontohkan sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Lamma sawwaru suwaral salihin. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam tatkala mereka menggambar suatu gambar dari gambar-gambar orang soleh, wa nasabuha fi majalisim, dan kemudian mereka memajangnya di tempat majlis-majlis mereka, yang awalnya ya pada awal niat mereka awalnya adalah tidak, bukan untuk disembah, tapi sebagai untuk pengingat dari nasihat-nasihat yang diberikan oleh lima orang soleh yang mungkin sudah dibahas sebelumnya oleh Ustaz Said, yaitu Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk, dan Nasr. Ini lima orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ya tatkala mereka meninggal dunia dalam waktu yang hampir bersamaan, maka kaumnya merasa sedih. Maka pada saat itulah syaitan membisiki mereka untuk membangun gambar-gambar orang soleh tersebut. Dan syaitan mengerti bahwasanya orang-orang soleh, orang-orang yang merupakan murid dari orang-orang soleh tersebut adalah orang-orang yang masih memiliki ilmu, masih bisa membedakan mana tauhid, mana syirik. Ya, mereka, sang iblis atau syaitan hanya memerintahkan kepada mereka untuk menggambar-gambar orang, lima orang soleh tersebut, dengan tujuannya agar nanti ya, orang-orang setelahnya, dari orang-orang yang membangun lima patung orang soleh ini, akhirnya menyembah mereka. Dan begitulah apa yang terjadi. Ya tatkala, falamma halaku ulaika, maka tatkala orang-orang yang membangun lima patung orang soleh tersebut sudah meninggal dunia, yang tujuan awal mereka adalah niatnya baik, tapi salah caranya. Niatnya baik adalah untuk mengenang jasa-jasa dari lima orang soleh tersebut. Tatkala orang-orang yang membangun patung-patung tersebut meninggal dunia dan ilmu telah dilupakan, maka datanglah syaitan membisikkan kepada mereka untuk menyembah patung-patung tersebut. Maka terjadilah kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini dengan sebab patung-patung atau gambar-gambar, wabisababi taswir, dan dengan sebab taswir, yang melakukan perbuatan taswir. Wa kadzalika qaumu Ibrahim, begitu pula dengan kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana mereka pun beribadah kepada patung-patung. Ya, mereka beribadah kepada patung-patung yang mereka buat, yang mereka yakini di dalam patung-patung tersebut ada ruh-ruh dari bintang-bintang yang mereka sembah. Jadi kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka asalnya adalah menyembah ruh-ruh bintang-bintang. Yang menyembah bintang-bintang. Akan tetapi mereka membuat patung-patung di muka bumi ini dengan keyakinan ruh-ruh bintang yang ada di langit tersebut turun ya kepada patung-patung yang mereka buat di muka bumi. Kemudian mereka pun menyembah patung-patung tersebut. Wa kadzalika banu Israel, begitu pula dengan banu Israel, mereka pun menyembah tamatsil atau tamtsal, menyembah patung yang dibuat oleh Samiri yang berbentuk baqarah, ya, anak sapi betina. Fadalla hada, maka hal ini menunjukkan anna taswira, bahwasanya taswir ini adalah merupakan sebab terjadinya kesyirikan. Ya, bahkan dikatakan di sini adalah sebab yang terbesar, bahkan sebab yang pertama yang menyebabkan terjadinya kesyirikan di muka bumi. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini di dalam kitabnya, yaitu Kitab Tauhid. Karena salah satu sebab terjadinya kesyirikan adalah dengan sebab taswir, dengan sebab melakukan perbuatan yang menghasilkan suatu gambar dan memajang gambar tersebut. Kemudian kita bahas poin yang kedua, itu hukum taswir dan hukuman bagi musawwir. Sekali lagi, yang kita maksud di sini adalah taswir, ya, atau taswir yang dia menggambar gambar makhluk yang bernyawa. Adapun hukum taswir dan hukuman bagi musawwir, hukumnya adalah kabair adz-dzunub. Ini termasuk dari dosa-dosa besar. Hal ini sebagaimana dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antaranya yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, "Wa man adzlamu?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata, "Wa man adzlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, falyakhluqu dharra aw liyakhluqu habba aw liyakhluqu sya'ira." Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan hadis ini, hadis yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya. Dan hadis yang seperti ini biasanya dinamakan dengan hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dari Rabb-nya. Kemudian di sini Rasulullah berkata, qala Allah taala, Allah berfirman, hada fihi itsbatul kalami lillahi taala. Dari sabda Rasulullah, qala Allah taala, hal ini menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, laisa ka kalamil makhluk, yang tidak serupa dengan kalamnya makhluk. Kita tetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat kalam berdasarkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, tapi tidak boleh bagi kita untuk menyerupai kalamnya Allah dengan kalamnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqila?" Dan siapakah orang yang lebih zalim bagi dia yang bermaksud mencipta sebagaimana aku mencipta? Man di sini adalah istifham ingkari. Ya, isim man ini adalah isim istifham yang maknanya adalah isim istifham ingkari. Istifham yang bermakna ingkari. Dia bimakna an-nafi. Maknanya adalah peniadaan. Maknanya adalah an-nafyu yang maknanya adalah peniadaan. Jadi makna dari waman adlamu miman dhahaba yakhluqu ka khalqi, ai maknanya la ahada ashaddu dhulman minal musawwirina alladhi yakhluqu ka khalqillah. Tidak ada seorang pun yang lebih besar kezolimannya. Ya, tidak ada seseorang pun yang lebih besar kezolimannya dari orang yang dia melakukan taswir, membuat suatu gambar, ya, alladzi yakhluqu ka khalqila, yang dia mencipta sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencipta. Li annal musawwir yuhawilu ayyujida suratan tusbihu surata allati khalaqahu Allah taala. Yang namanya musawwir itu adalah, ya, suatu upaya. Musawwir itu makna al-musawwir adalah orang yang dia berupaya untuk mengadakan atau menciptakan suatu bentuk, suatu rupa yang bentuk atau rupa tersebut menyerupai, ya, menyerupai bentuk yang telah Allah ciptakan bentuk tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala ini bersendiri di dalam penciptaan, dan Allah Subhanahu wa taala ini bersendiri di dalam taswir. Yang namanya taswir ini adalah merupakan sifat Allah, bentuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama Al-Musawwir, dan ini adalah salah satu nama yang khusus bagi Allah, dan Allah tidak ingin disaingi dalam nama tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir." Dan dialah Allah Al-Khaliq Al-Bari' Al-Musawwir. Jadi Al-Musawwir ini adalah nama Allah yang khusus bagi Allah, yaitu menciptakan atau membentuk suatu bentuk yang Allah Subhanahu wa taala tidak ingin seorang manusia pun menyaingi Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan tersebut. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh disaingi oleh seseorang pun. Dan orang yang menyaingi ciptaan Allah dengan membentuk suatu bentuk yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan dia adalah manusia yang paling zalim. Ya, manusia yang paling zalim. Hal ini menunjukkan tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man adlamu, dan siapakah orang yang paling zalim? Maksudnya ada, tidak ada orang yang paling zalim kecuali orang yang dia bermaksud, ya, menciptakan sesuatu, membuat sesuatu seperti Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu tersebut. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ingin disaingi di dalam hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqi. Apakah mereka ingin menjadikan bagi Allah sekutu? Mereka mencipta sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencipta. Ya. Kemudian Allah berkata, falyakhluqu dzarrah. Maka hendaklah orang tersebut yang dia membuat sesuatu yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menciptakan dzarrah. Ya, semut kecil. Auliyakhluqu habba, atau hendaklah dia bisa menciptakan sebutir biji. Auliyakhluqu sya'ira, atau hendaklah dia menciptakan biji gandum. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, hada amrun ta'jizun. Ini adalah bentuk perendahan, ya, bagi orang tersebut. Ya, perendahan bagi orang tersebut, pelemahan bagi orang tersebut. Yang intinya bahwasanya orang yang seperti ini dia lemah, tidak mampu menciptakan walaupun menciptakan semut kecil ataupun menciptakan sebutir biji ataupun menciptakan gandum. Ya. Dan biasa yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam ayat yang mulia dalam rangka melemahkan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u la, wahai manusia akan dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah perumpamaan tersebut. Innal ladina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang kalian seru dari selain Allah, la yakhluqu dzubaban, mereka tidaklah mampu menciptakan walaupun seekor dzubab, seekor lalat. Walau istama'ulah, walaupun mereka bersatu padu untuk menciptakan seekor lalat. Ayat yang mulia ini tujuannya adalah untuk ta'jiz, yang melemahkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini sekali lagi menunjukkan ala anna taswira kabiratun, ya bahwasanya taswir, ya mentaswir, melakukan suatu perbuatan yang menghasilkan suatu gambar makhluk yang bernyawa, ini termasuk dari kabiratun, dosa besar. Kenapa, dari sisi mana? Karena kita tahu dosa itu terbagi menjadi dua, ada dosa besar dan ada dosa kecil. Adapun menggambar, melakukan taswir ini termasuk dari kabiratun. Dari sisi mana? Li anna rasula, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an rabbihi, beliau berkata tentang Rabb-nya, Rabb-nya berkata wa man adlamu, dan siapakah orang yang paling zalim? Maksudnya tidak ada orang yang paling zalim dari orang yang dia bermaksud untuk mencipta sebagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dikatakan orang yang paling zalim, menunjukkan bahwasanya mentaswir ini termasuk dari kabirah, termasuk dari dosa besar. Ya. Kemudian dalil yang kedua, walahuma, dan dari keduanya, itu dari Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyadun nasi adaban yawmal qiyamah, manusia yang paling keras adabnya pada hari kiamat. Alladina, yaitu orang-orang, yudahi'una bikhalqillah, orang-orang yang mereka menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan pada hadis yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Allah berkata waman adlamu, siapakah orang yang paling zalim? Dan hadis yang kedua ini, ya orang yang melakukan taswir, Rasulullah katakan asadun nasi adaban yaumal qiyamah, manusia yang paling keras adabnya pada hari kiamat. Hadis yang pertama, Allah katakan orang yang seperti ini yang mentaswir adalah manusia yang paling zalim. Adapun hadis yang kedua yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Rasulullah menjelaskan bahwasanya orang yang mentaswir adalah orang yang paling keras adabnya pada hari kiamat. Fayadullu ala anna taswira haramun mughalladhun, menunjukkan bahwasanya taswir ini adalah haram yang sangat, ya, haram yang sangat haram. Wa annahu kabiratun min kaba'ir dzunub, dan bahwasanya ya mentaswir ini adalah termasuk dari dosa besar, dari dosa-dosa besar. Yang banyak beliau di sini mencontohkan banyak dari orang-orang yang menganggap ya melukis, memahat, yang ini adalah merupakan bentuk dari taswir, ini adalah merupakan kesenian. Mereka bahkan mempelajarinya, bahkan mungkin ada sekolah khusus, dan mereka berbangga-bangga, bahkan harganya tatkala dijual itu masya Allah harganya. Padahal mereka adalah manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat jika mereka tidak bertobat. Dan mereka adalah orang yang paling zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, manusia yang paling keras adabnya pada hari kiamat adalah alladzina yudahi'una bikhalqillah. Al-mudahatu maknaha al-musyabihatu. Yudahi'una maknanya adalah al-musyabihah, menyerupai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa qalatil yahudu, orang-orang Yahudi berkata, Uzair ibnullahi, bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah. Wa qalatin nasara, dan orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih ibnullah, Al-Masih itu adalah anak Allah. Kemudian Allah mengatakan, berfirman, membantah mereka, dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl, yang demikian itu adalah perkataan mereka yang dusta, yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabli ay yushabihuna man sabaqahum minal kufar. Makna dari yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl, yakni mereka menyerupai orang-orang sebelum mereka dari orang-orang kafir. Ya, maka fahada fihi, maka dalam hadis ini menjelaskan salah satu ilat, salah satu alasan dari diharamkannya taswir. Ya, karena di dalam taswir ini ada unsur menyerupai atau menyaingi Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya mentaswir itu hukumnya haram ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, dikarenakan taswir itu adalah wasilah menuju kesyirikan atau sebab dari sebab terjadinya kesyirikan. Dan yang kedua, karena di dalam taswir ini ada unsur menyerupai di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan akan jeleknya adab dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, walahuma, dan bagi keduanya, itu dah bagi Bukhari dan Muslim, an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar. Setiap orang yang melakukan taswir di dalam neraka. Yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun, akan dijadikan baginya atas setiap gambar yang dia gambar jiwa. Yang diberikan jiwa nanti gambar-gambar yang dibuat oleh seseorang, Allah berikan jiwa di dalam gambar-gambar tersebut, yu'adzabu biha fi jahannam. Yang mana orang tersebut dia akan diadab, disiksa dengan gambar-gambar yang dia buat di neraka jahannam. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, hadal hadis aidun fihi wa'idun syadidun. Maka dalam hadis ini juga di dalamnya ada ancaman yang sangat keras. Kemudian Syaikh Shalih Al-Fauzan mengatakan, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu musawwir, setiap musawwir, orang yang melakukan taswir, finnar, di dalam neraka, hada yasmulu jami'an wa'it taswir. Ini mencakup seluruh macam jenis-jenis taswir. Taswir, sebagaimana nanti kita akan jelaskan, ini ada tiga bentuk. Yang dua disepakati oleh para ulama, yang satu diperselisihkan. Yang pertama adalah taswir dengan cara memahat, yang biasa mereka menamakan mujassiman, yang hasilnya berupa patung. Ya. Jadi tatkala mereka memahat, orang yang membuat patung, tatkala memahat, memahat itulah, tatkala dia memahat itu melakukan apa? Taswir. Namanya taswir. Yang kedua adalah dengan rasman ala waraqah, menulis atau apa, melukis, mungkin dengan pena atau dengan cat air ataupun yang semisalnya, di kertas atau di papan atau di tembok, yang biasa kita sebut dengan lukisan. Ya, tatkala seorang itu melukis baik dengan pulpen, dengan pena atau dengan cat air, maka apa yang mereka lakukan itu namanya taswir. Dan para ulama sepakat ini hukumnya haram dan termasuk taswir. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah menghasilkan suatu gambar dengan sebuah alat kamera ataupun yang semisalnya. Ini khilaf di antara para ulama. Adapun Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, beliau memasukkan, ya, bahwasanya menghasilkan gambar dengan suatu alat, ya, fotografer ataupun yang semisalnya dengan kamera, maka beliau mengatakan, berpendapat itu termasuk taswir. Kalau termasuk taswir berarti masuk ke dalam ancaman-ancaman hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling zalim, kemudian manusia yang paling keras siksaannya di dalam neraka. Dan di antaranya pula hadis yang ketiga ini, dia akan disiksa ya, dengan gambar atau hasil foto yang dia lakukan. Jadi Syaikh Shalih Al-Fauzan ini salah satu ulama yang berpendapat bahwasanya tatkala seseorang memoto suatu gambar, ini termasuk taswir. Gerakan dia, ya, gerakan telunjuknya tatkala memoto, menggerakkan, memencet suatu tombol, maka itu sama seperti memahat, sama seperti melukis. Sehingga beliau mengatakan hada yasmulu jami'an wa'i taswir, ini mencakup seluruh jenis taswir, sama saja apakah itu dengan dipahat yang biasa mereka sebut dengan mujassiman au kana rasman ala waraka au ala lauha au ala judar, ataukah dia gambar dengan pena, dengan pensil ataupun yang semisalnya, atau dia menghasilkan gambar dengan iltiqaton bil alati fotografiyah, atau dia menghasilkan gambar dengan alat fotografi. Li anna man fa'ala dhalika yusamma musawwiran, dikarenakan orang-orang yang melakukan demikian itu dinamakan dengan musawwir. Wa fi'luhu yusamma taswir, maka perbuatannya itu pun dinamakan berarti taswir. Fama dama anna amalahu yusamma taswir, ya fama alladhi yukhrijuhu min hadal wa'id, maka selama perbuatannya itu dinamakan dengan taswir, kenapa kok dia dikeluarkan dari ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, ini Syaikh Shalih Al-Fauzan ini termasuk ulama yang berpendapat bahwasanya menghasilkan suatu gambar dengan suatu alat itu dinamakan dengan taswir. Insyaallah perinciannya akan kita jelaskan. Kemudian beliau mengatakan wa kadzalika qauluhu, demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kulli suratin sawaraha, bagi setiap gambar yang dia gambar, ini pun umum, baik gambar yang dihasilkan dengan cara memahat atau melukis atau dengan alat, ya, yang mereka ini, semua orang ini yang memahat atau melukis atau dengan kamera, semuanya mereka kan tujuannya adalah satu, menghasilkan suatu gambar. Maka orang yang memahat, yang menghasilkan patung dan dia memajangnya, tujuannya satu, ya, membuat suatu gambar, menghasilkan suatu gambar. Begitu pula dengan orang yang melukis, tujuannya pun satu, menghasilkan suatu gambar. Begitu pula dengan orang yang dia memoto, tujuannya pun sama, itu menghasilkan suatu gambar. Kenapa kita harus bedakan di antara mereka? Sementara Rasulullah bersabda kullu musawwir finnar, setiap musawir ini berada dalam neraka. Hada amun, ini hadisnya umum. Aina huwa dalil mukhassas, manakah dalil yang mengkhususkan hadis ini? Ya, ini menurut pendapatnya Syekh Alu Syekh. Bahkan menurut beliau, gambar yang dihasilkan dengan alat tersebut ini asyaddu, ini lebih parah fitnahnya dibandingkan dengan gambar yang diperoleh dari memahat atau melukis. Ya, kenapa? Li'anna sahibal alat ya'ti bisurah ahsan minal ladhi yarsumu, karena pemilik alat ini dia mendatangkan suatu gambar yang lebih bagus bentuknya, sama seperti aslinya, ya, dari orang yang hanya sekedar melukis atau memahat. Ya, kalau orang memoto hasilnya lebih bagus daripada melukis ataupun dia memahat. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun, akan dijadikan baginya, bagi setiap gambar yang dia buat, nafsun, jiwa. Nanti Allah Subhanahu wa taala berikan jiwa pada gambar-gambar yang dia buat, yu'adzabu biha fi jahannam, yang dia akan diadab dengan gambar-gambar tersebut di dalam neraka jahannam. Ai maknanya kullu suratin, setiap gambar yang dia gambar dengan berbagai macam bentuk wasilah yang dia gunakan, baik dengan memahat atau melukis atau dengan alat, ya, baik sedikit maupun banyaknya, ya, maka nanti gambar tersebut akan Allah datangkan di hadapannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan jadikan gambar-gambar tersebut memiliki jiwa, dan Allah perintahkan kepada gambar tersebut untuk mengadabnya di neraka jahanam. Hal ini menunjukkan bahwasannya taswir ini termasuk dari kabair. Ya, karena ditetapkan akan hukumannya. Di antara ciri dosa itu dikatakan kabair, dosa besar, jika disebutkan balasannya di dalam neraka. Jadi menunjukkan taswir ini termasuk dari al-kabair. Kemudian dalil yang keempat, walahuma, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, marfu'an, secara marfu', Rasulullah bersabda, man sawwara suratan, barang siapa yang dia melakukan taswir, menghasilkan suatu gambar fi dunya, di dunia, kullifa, maka dia akan dibebankan ayan fuha fihi ruh, untuk meniupkan ruh pada gambar yang dia buat, walaysa binafikhin, dan tidaklah dia mampu untuk meniupkannya. Dijelaskan oleh Sesal Fauzan, hadza nau'un akhar minal wa'id, ini jenis yang lain dari ancaman siksa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia akan dibebankan untuk meniupkan ruh pada gambar yang dia buat. Nanti dijelaskan oleh Sesal Fauzan, akan dihadirkan gambar, semua gambar-gambar yang dibuat oleh orang sewaktu di dunia, dan dia nanti akan diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh-ruh pada gambar-gambar yang dia buat. Dan tentulah dia tidak akan mampu untuk meniupkan ruh tersebut. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak tahu bahwasanya dia tidak akan mampu meniupkannya? Kenapa Allah tetap menyuruhnya? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar semakin keras siksaannya. Tatkala seseorang itu dibebankan untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu, ya, maka akan semakin panjang adab dia yang dia rasakan. Maka akan semakin keras, ya, siksa yang akan dia rasakan. Ya, karena dia tidak mampu untuk meniupkan ruh dari gambar-gambar yang dia buat. Kemudian dalil yang kelima dari Imam Muslim, an Abi Hayyaj qala li Aliun, dari Abi Hayyaj dia berkata, telah berkata Ali kepadaku, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Hayyaj ini adalah termasuk dari tabi'in, dan beliau termasuk dari katibun Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada tabi'in yang mulia ini, beliau mengatakan, maukah engkau aku utus atas apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku atasnya, yaitu alla tada'a suratan illa tamastaha, janganlah engkau biarkan satu gambar pun kecuali engkau hancurkan gambar tersebut. Ai makna dari watamsuha, maknanya itu dengan menghancurkannya atau memotong kepalanya atau dengan merubahnya, menyamarkannya sehingga dia tidak lagi berbentuk gambar. Kalau misalnya kita di rumah kita ada majalah atau yang semisalnya, kemudian ada gambar manusianya atau hewannya, maka wajib bagi kita untuk menghancurkannya. Ima kita sobek-sobek atau kita coret-coret, ya, yang intinya tidak nampak dari gambar aslinya. Ya, ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Abi Hayyaj. Ya. Tidaklah, janganlah engkau tinggalkan satu gambar kecuali engkau hancurkan gambar tersebut. Wala qabran musrifan, dan juga janganlah engkau tinggalkan kuburan yang ditinggikan, illa sawaitahu, kecuali engkau ratakan kuburan tersebut. Ai makna dari wala qabran musrifan ai al murtafi, itu kuburan yang ditinggikan dalam rangka diagungkan, yang ditinggikan mungkin dari selain tanah dari hasil dari galian kuburan, atau mungkin dibangun sesuatu di atasnya. Maka perintah Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan tersebut, dan Ali pun memerintahkan kepada Abi Hayyaj. Maka dijelaskan oleh Sesoli Al-Fauzan yang harus kita perhatikan, ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menggabungkan antara menghancurkan gambar dengan meratakan bangunan yang ada di atas kuburan. Hal ini menunjukkan bahwasanya ilal atau alasan dari pelarangan taswir adalah bahwasanya taswir ini adalah merupakan wasilah dari kesyirikan sebagaimana jika ada kuburan yang dia ditinggikan. Ini adalah merupakan wasilah dari kesyirikan. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan setiap gambar yang dia jumpai dan meratakan kuburan-kuburan yang tinggi, ini menunjukkan bahwasanya gambar ini adalah termasuk dari kabair dzunub, termasuk dari dosa-dosa yang besar. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan ada beberapa faedah hadis dari hadis-hadis yang telah kita bacakan. Yang pertama adalah menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, di dalam hadis terdapat dalil ala tahrimit taswir bijami'i anwa'ihi, dalil akan haramnya taswir dengan berbagai macam jenisnya, ya tidak sesuatu pun dikecualikan dari namanya taswir, baik dengan cara memahat atau melukis ataupun dengan alat. Ini sekali lagi menurut pendapatnya Syaikh Shalal Al-Fauzan. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini menjelaskan ilat atau alasan atau sebab atau hikmah dari diharamkannya taswir. Itu yang pertama adalah wasilah menuju kesyirikan, dan yang kedua di dalamnya ada unsur menyerupai atau menyaingi Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan Allah, yaitu mencipta. Kemudian faedah yang selanjutnya, yang keempat, di dalam hadis-hadis terdapat dalil bahwasanya taswir ini termasuk dari kabair adz-dzunub. Ya, ini sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian faedah yang selanjutnya, di dalam hadis ini wajibnya bagi kita untuk menghancurkan gambar jika memungkinkan. Kemudian yang keenam adalah dalil akan wajibnya bagi kita untuk meratakan kuburan-kuburan yang ditinggikan, yang diagungkan. Karena semua itu adalah merupakan sebab terjadinya kesyirikan. Maka dari dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Salim Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid, ya inti dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, hukuman bagi musawwir yang melakukan taswir, yang pertama bahwasanya dia adalah manusia yang paling keras siksaannya di hari kiamat. Kemudian yang kedua, Allah akan jadikan dia akan disiksa oleh setiap gambar yang dia buat. Kemudian yang ketiga, dia akan dibebankan untuk meniupkan ruh pada gambar yang dia buat, dan dia akan diancam masuk ke dalam neraka. Ini diantara hukuman-hukuman bagi al-musawwir berdasarkan dalil-dalil yang tadi kita jelaskan. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu ahwalut taswir. Ini anda ambil dari penjelasannya Syaikh Shalal Utsaimin di dalam kitabnya Qaul Mufid. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Qaul Mufid, at-taswiru lahu ahwal. At-taswir ini ada beberapa bentuk, ada beberapa keadaan. Yang pertama adalah seseorang mentaswir ma lahu dhillun, sesuatu yang memiliki bayangan. Ai ma lahu jismun ala haikal insan au ba'ir au asad au ma asbaha, atau sesuatu yang memiliki jasad, memiliki bentuk. Tadi kita sebut dengan cara apa? Memahat. Maka fahada ajma'al ulama fi ma'alam ala tahrimihi, maka para ulama sebagaimana yang aku ketahui ya bersepakat akan keharamannya. Kemudian yang kedua adalah ayusawwira suratan laisa laha jismun bal bil talwin, itu mentaswir sebuah gambar yang tidak memiliki jasad akan tetapi dengan cat air atau dengan garis-garis ataupun yang semisalnya. Fahada muharramun li umumil hadis, dan ini pun juga haram karena keumuman hadis. Jadi para ulama sepakat dengan bentuk dua model taswir yang tadi kita jelaskan. Yang ketiga adalah mentaswir dengan sebuah alat yang di dalamnya tidak ada unsur tahsin pembagusan. Beda dengan memahat, ya, ada keahlian khusus. Begitu juga dengan melukis, tidak semua orang bisa memahat dan melukis. Jadi memiliki keahlian khusus. Kalau ini biduni ay ta'dil au tahsin, tanpa adanya pembagusan, dia tinggal memencet sebuah tombol saja, maka inilah fahada mahallu khilaf bainal ulama al mu'asirin. Inilah adalah tempat diperselisihkannya di antara para ulama. Ya. Adapun pendapat yang pertama, annahu taswir, bahwasanya itu adalah taswir. Wa idza kana kadzalik, jika pendapat ini benar, ya, fa inna haraka hadzal fa'ilil ayah ya lil alat yaudu taswir, maka gerakan pelaku terhadap alat tersebut ini dianggap taswir. Tatkala kita memoto, tatkala kita memencet tombol dari kamera kita atau mungkin dari HP kita, maka gerakan kita ini dinamakan dengan taswir. Kalau pendapat ini yang lebih sahih, maka balasannya, ancamannya, hukumannya sebagaimana yang tadi kita sudah jelaskan dari hadis-hadis yang kita bawakan. Adapun perkataan yang kedua, pendapat yang kedua, annaha laysat bitaswir, bahwasanya demikian itu bukanlah taswir. Li'anna taswira fi'lul musawwir, tatkala seseorang menghasilkan suatu gambar dengan alat tertentu, ya, pendapat yang kedua, annaha laysat bitaswir, itu bukan taswir. Karena yang namanya taswir itu adalah fi'lul musawwir, perbuatan orang yang menghasilkan suatu gambar, musawwir. Ya. Beda dengan alat. Dan taswir ini min son illahi ta'ala. Dan taswir ini termasuk dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau dengan sekedar alat, tidak termasuk dari taswir. Kemudian saya ingin mengatakan, untuk lebih jelasnya lagi, ya, beliau mencontohkan. Seandainya Anda memasukkan sebuah kitab pada alat taswir, fotokopi juga kan termasuk dengan dia alat taswir. Ya. Misalnya kita ingin memfotokopi kitab Qaulul Mufid, kita masukkan ke alat fotokopi, kita yang mencet, keluarlah hasilnya. Apakah hasil dari fotokopian tersebut bisa dikatakan, oh ini karya saya, karena saya yang telah memencet alat tersebut? Maka tidak bisa dinisbatkan kepada orang yang memencetnya. Tentu tetap saja hasil dari fotokopian tersebut dinisbatkan kepada sang penulisnya. Ya, menunjukkan bahwasanya seseorang tatkala dia memencet sebuah tombol, ini tidaklah dikatakan taswir. Dia hanya memindahkan gambar saja. Ibaratnya kita ngaca. Ya, tatkala kita ngaca, wajah kita, gambar kita berpindah, hanya memindahkan. Tidak ada perbuatan khusus bagi dia untuk menghasilkan suatu gambar. Hatta orang yang buta saja dia bisa, tinggal asal mencet keluar. Maka dan inilah pendapat yang Allah alam bisawab, yang ini banyak dipilih oleh para asatid kita, ya, ini tidak termasuk dari taswir. Jadi menghasilkan gambar dengan cara alat tertentu, ini tidak termasuk taswir. Kalau tidak termasuk taswir, maka tidak masuk ke dalam ancaman hadis-hadis yang tadi telah kita sebutkan. Ini insya Allah ya, kebanyakan dari pendapat dari asatid yang ada di negeri kita, ya. Pendapatnya banyak di antara mereka memilih pendapatnya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Akan tapi perlu kita perhatikan, ya, terkadang di antara kita ini salah paham terhadap pendapatnya Syekh Saleh Al-Utsaimin, bukan berarti memoto itu dibolehkan. Tatkala Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya memoto, menghasilkan gambar dengan suatu alat, ini tidak termasuk taswir, bukan berarti boleh. Cuman beliau hanya mengatakan itu tidak termasuk taswir. Kalau tidak termasuk taswir, maka tidak masuk ke dalam ancaman-ancaman hadis-hadis yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sehingga pelakunya nanti tidak dibebankan untuk meniupkan ruh pada hasil foto yang dia buat, ya, tidak akan diberikan ruh di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu tidak termasuk dari taswir. Akan tetapi kata beliau, walakin yabqa an-nadhar, tersisa suatu pertanyaan, hal yuhillu hadzal fi'li aw la, apakah perbuatan ini halal atau tidak. Memang moto ini tidak termasuk dari taswir, tapi boleh enggak seseorang itu moto yang menghasilkan suatu gambar? Perlu kita perhatikan ya ikhwan, ya akhwati fil rahimani wa rahimakumullah jami'an, walaupun itu bukan taswir, tapi hasilnya tetap berupa surah, gambar. Hasilnya tetap berupa gambar yang haram bagi kita untuk memajangnya. Oleh karena itulah Syaikhul Utsaimin yang mengatakan, sehingga tinggal suatu pertanyaan, ya, apakah perbuatan tersebut boleh atau tidak? Wal jawab, dan jawabnya, idza kana li ghardin muharram sara haraman, wa idza kana li ghardin mubah sara mubah. Jika tujuannya adalah untuk perkara yang haram, maka haram. Namun jika tujuannya adalah untuk perkara yang mubah, maka hukumnya mubah. Yang menjadi pertanyaan, yang dimaksud dengan perkara yang mubah yang dicontohkan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin itu apa? Dan yang haram yang dicontohkan oleh beliau itu apa? Yang mubah kata beliau seperti foto untuk KTP, mubah. Foto untuk ijazah, mubah. Untuk paspor, maka itu mubah. Tapi kalau seseorang memoto untuk kenang-kenangan atau untuk berlezat-lezat dengan foto tersebut, maka ini tidak boleh. Termasuk yang diharamkan. Ya, termasuk yang diharamkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yaitu taswir, mentaswir sesuatu yang tidak memiliki ruh. Ya, mentaswir sesuatu yang tidak memiliki ruh, maka ini ada dua macam. Macam yang pertama yaitu sesuatu yang merupakan buatan manusia. Ya, seperti mobil, rumah, ataupun yang semisalnya, maka ini para ulama sepakat akan bolehnya. Kemudian yang kedua adalah mentaswir sesuatu yang tidak memiliki ruh, yang ini bukan buatan manusia, tapi termasuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun terbagi menjadi dua macam, ada ciptaan Allah yang dia tumbuh berkembang, ya seperti pohon-pohonan, maka para ulama ini khilaf, ahlul ilmi khilaf, tapi jumhur ulama mengatakan bolehnya menggambar-gambar yang seperti ini. Kemudian yang kedua, ciptaan Allah yang tidak tumbuh berkembang seperti gunung, laut, sungai ataupun yang semisalnya, maka para ulama sepakat akan bolehnya. Kemudian kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu hukum menyimpan gambar yang bernyawa. Hukum menyimpan gambar yang bernyawa. Ini yang ambil penjelasannya dari kitab Qaul Mufid karya Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Tatkala beliau menjelaskan hadis yang tadi sudah kita jelaskan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, tatkala Ali berkata kepada Abi Hayyaj, yang mana Ali mengatakan, ala aba'athuka ala ma ba'athani alih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku utus terhadap sesuatu yang aku pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, janganlah engkau tinggalkan sebuah gambar pun kecuali engkau hancurkan. Maka dari beliau mengatakan, dari hadis yang mulia ini, ya, dari perkataan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, janganlah engkau, ya, tinggalkan, biarkan satu gambar pun kecuali engkau menghancurkannya, menunjukkan tidak boleh bagi kita untuk menyimpan gambar. Akan tetapi di sana memang ada perincian kata beliau. Yang pertama, jika seseorang itu menyimpan gambar untuk dimuliakan, lita'dhimil musawwar, untuk mengagungkan atau memuliakan, ya, yang digambar tersebut, seperti gambar seorang raja yang memiliki kedudukan, atau seorang ulama, atau seorang ahli ibadah, maka yang seperti ini, fahada haramun bila syakin, maka hukumnya haram tanpa diragukan lagi. Dan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Kemudian yang kedua, memajang gambar litamattu'i bin nadhari ilaiha awit taladud biha. Jadi menyimpan atau memanjang gambar untuk berlezat-lezat memandangnya sebagai hiasan dinding. Ya, karena indah untuk dipandang. Seorang menyimpan gambar untuk dipajang hiasan dinding ataupun yang semisalnya karena pemandangannya indah, tapi di situ adalah gambar makhluk yang bernyawa, maka yang seperti ini adalah haram. Kemudian yang ketiga adalah menyimpan gambar lidzikri hananan, untuk kenang-kenangan. Ya, seperti orang yang menyimpan gambar anak kecilnya, anaknya yang kecil disimpan, atau setiap dia ulang tahun difoto kemudian disimpan, 1 tahun 2 tahun ada fotonya disimpan untuk kenang-kenangan, untuk mengingatkan nanti dia tatkala sudah dewasa. Ya, fahada aidan haramun, maka ini juga hukumnya haram. Karena keumuman dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Sesungguhnya malaikat tidaklah masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Baik gambar yang dihasilkan dengan cara memahat, melukis atau dengan cara alat. Sama saja hasilnya adalah berupa gambar. Maka tidak boleh disimpan atau dipajang. Ya, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar. Kemudian yang keempat, disimpan tanpa sengaja. Karena berada pada benda lain, seperti majalah, koran, barang dagangan, maka hukumnya tidak mengapa dengan tetap berusaha menghapus atau menutupinya semaksimal mungkin. Fa dhahir anna hadza la ba'sa bihi. Maka yang zahir, kata Syaikh Shalih Utsaimin, yang seperti ini tidak mengapa. Lakin in amkana tamsuha bila haraj wala masyaqah fa huwa aula. Tapi jika memungkinkan untuk menghancurkannya dan tidak ada kesusahan di dalamnya, maka lebih aula kita hancurkan. Misalnya mungkin di antara kita biasa ada yang nyetok barang-barang di rumah, sabun misalnya, atau sampo, atau rinse, atau deterjen ataupun yang lainnya yang di situ ada gambar-gambarnya. Kalau memungkinkan bagi kita untuk menghilangkannya, maka dihilangkan. Kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, seperti misalnya antum punya toko, di situ dijual barang-barang dagangan yang di dalamnya banyak gambar, tidak mungkin bagi antum untuk menghilangkannya, maka yang seperti ini tidak mengapa. Karena kita maksudnya kita, karena bukan maksud kita itu untuk memajang gambar tersebut. Yang kita inginkan adalah produknya, bukan gambarnya. Kemudian yang kelima, disimpan tanpa sengaja dalam posisi terhinakan, seperti pada keset, sandal, ya. Maka jumhur ulama berpendapat boleh. Kalau kita punya anak kecil, kemudian berikan sandal gambar orang, maka hukumnya tidak masalah. Atau punya keset ada gambar ya, makhluk yang bernyawa, maka tidak masalah. Karena ini dihinakan gambar-gambar tersebut. Jadi jumhur ulama berpendapat boleh. Namun tidak termasuk gambar pada pakaian, baik anak-anak maupun dewasa. Ya, tidak boleh kita memberikan pakaian kepada anak-anak yang di dalamnya ada gambar-gambar. Tidak termasuk di dalamnya. Ya. Atau mungkin yang ada pada spray ataupun yang semisalnya. Maka ini tidak termasuk. Ya. Kemudian yang keenam, dengan terpaksa harus bagi kita untuk menyimpan gambar tersebut. Dan tidak mungkin kita melepaskan diri dari gambar tersebut. Seperti KTP, paspor, ijazah, uang, yang ada gambar yang ada pada uang, tidak mungkin kita hilangkan. Kita punya uang 100 ribu, ada gambarnya, antum sobek, antum gunting, enggak mungkin. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Ya. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dan tidaklah Allah menjadikan atas kamu di dalam agama ini dari kesusahan. Ya. Tidaklah kita dibebankan sesuatu yang kita tidak mampu. Ini terkait dengan gambar, bab sudah selesai pembahasan kita terkait dengan bab yang pertama, yang ke-61. Kita masuk pada bab yang selanjutnya. bab yang ke 63. 62 sudah berlalu penjelasannya. Bab yang ke 63. Babu ma ja'a fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Adzimma ma'naha al-ahdu, yaitu maknanya ikatan atau ikatan perjanjian. Makna dari bab ini, babu ma ja'a fi dhimmatillah wa dhimmati nabiyhi, ai maknanya babu ma ja'a minan nahyi, bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari larangan melanggar perjanjian-perjanjian berdasarkan kitab Allah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah membuat suatu perjanjian dan di sana disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka haram bagi kita untuk melanggarnya. Adapun poin yang kita akan bahas di sini hanya ada dua poin. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Kemudian yang kedua adalah penjelasan dalil. Poin yang pertama, munasabatul hadal lil kitab Tauhid. Ana ambil penjelasannya dari kitab Tamhid. Dikatakan bahwasannya, anna naqdul uhudi fiha naqsun fit tauhid. Bahwasanya melanggar ikatan perjanjian, ini di dalamnya ada unsur kekurangan di dalam tauhid. Kenapa? Li'annahu yadulu ala adami ihtirami ahdillah. Karena hal ini menunjukkan akan tidak adanya memuliakan perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang tidak memuliakan perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah mewajibkan ya bagi kita untuk menunaikan setiap perjanjian yang kita buat, dan kalau kita melanggarnya, berarti kita pun melanggar perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, walaupun ini antara perjanjian di antara manusia, di antara kita saling memiliki suatu ikatan perjanjian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi kita untuk memenuhi perjanjian tersebut. Maka hakikatnya tatkala seseorang dia melanggar janji, walaupun dibuat di antara manusia, maka hakikatnya dia melanggar perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mewajibkan bagi kita untuk menunaikan perjanjian. Tidak boleh kita menyelisihinya. Maka orang seperti ini, tatkala dia melanggar janji, walaupun dia berbuat janjinya kepada manusia, maka hakikatnya dia melanggar janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang melanggar janji Allah berarti tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan kurangnya tauhid yang ada pada dirinya. Dan sebaliknya, orang yang dia menunaikan janji ya sesama manusia, hakikatnya dia menunaikan janji Allah subhanahu wa ta'ala dan mengagungkan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini menunjukkan akan kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Kita jelaskan dalil yang dibawa oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab, yaitu dalam surah An-Nahl ayat 91, Allah berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Firman, makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aufu, hadza amru minallahi ta'ala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan janji, ikatan perjanjian. Wal wafa ini didul ghadar, wal khiyana. Menunaikan ini adalah lawan dari mengkhianati. Bi'ahadillah, makna dari bi'ahadillah, ay al-muradu bihi al-mithaku, yaitu ikatan perjanjian, alladhi yuqadu bainan nas, yang diikat di antara manusia. Bukan dia berjanji kepada Allah, bukan. Ya, suatu ikatan perjanjian di antara manusia. Tapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala kok menyandarkan perjanjian di antara manusia dengan dirinya? Bi'ahdillah, padahal bi'ahdillah di sini maksudnya apa? Ikatan perjanjian di antara manusia. Kenapa Allah menyandarkan ikatan perjanjian di antara manusia kepada dirinya? Maka dijelaskan, wa'adhafau ila nafsihi idhafatan tasrif. Penyandaran perjanjian ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah penyandaran tasrif pemuliaan. Yang hal ini menunjukkan akan agungnya ikatan perjanjian. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah ini menunjukkan akan agungnya sesuatu tersebut. Baitullah, rumah Allah, naqatullah, abdullah. Ya, sesuatu yang dia disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya, ini menunjukkan akan keagungan sesuatu tersebut. Begitu pula dengan perjanjian di antara manusia, ya, di tatkala Allah menyandarkan kepada dirinya, menunjukkan bahwasanya perjanjian di antara manusia ini adalah suatu perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan perjanjian kita di antara manusia jika kita mengadakan perjanjian di antara mereka, dan tidak boleh bagi kita untuk melanggar. Ya, untuk melanggar. Karena melanggar perjanjian sebagaimana dijelaskan di dalam sarahnya di sini adalah termasuk dari alamatul munafik. Termasuk dari ciri-ciri orang yang munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah, ayatul munafik thalathun. Ya, di antara tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatha kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika dia berjanji dia selisih janjinya. Wa idza tumina khana, dan jika dia diberikan amanah maka dia berkhianat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tankudu al-aiman, dan janganlah kalian melanggar al-aiman. Di sini maksudnya adalah yakni al-uhud, yaitu perjanjian-perjanjian. Janganlah kalian melanggar perjanjian-perjanjian, ba'da taukidiha, ya, setelah kalian menegaskan perjanjian tersebut dengan bidzikrillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, waqad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan sungguh kalian telah menjadikan Allah atas kalian sebagai saksi atas perjanjian yang kalian telah perbuat. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang kalian lakukan dari pelanggaran-pelanggaran ikatan perjanjian yang kalian lakukan. Dijelaskan oleh Syekh Al-Usih di dalam kitabnya At-Tamhid, Munasabatul Ayat Libab, hubungan ayat dengan bab ini, bahwasanya wajibnya bagi kita untuk menunaikan perjanjian yang telah kita perbuat di antara manusia, karena hakikatnya perjanjian yang kita buat di antara manusia itu adalah hakikatnya perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah perintahkan bagi kita untuk menunaikan hal tersebut. Barang siapa yang melanggarnya berarti menunjukkan akan lemahnya tauhid yang ada pada dirinya. Kemudian kita jelaskan lagi satu bab, karena pertemuan kita tinggal sekali lagi, ya. Apa ini terakhir, Bu? Sekali lagi, ya. Ya. Bab yang ke-64 itu babu ma ja'a fil iqsam 'ala Allah. Babu ma ja'a fil iqsam 'ala Allah. Bab tentang hukum bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan judul bab dan hubungan bab dengan kitab tauhid. Ini hanya ada 2 poin. Penjelasan judul bab dan hubungannya bab dengan kitab tauhid, kemudian penjelasan dalil yang kedua. Perkataan Syekh rahimahullah taala, babu ma ja'a fil iqsam 'ala Allah. Al-iqsam 'ala Allah huwa al-halifu 'ala Allah. Itu bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bersumpah atas nama Allah ini ada 2 macam. Yang pertama ini dilarang dan hukumnya haram. Dan yang ketiga hukumnya diboleh. Yang kedua hukumnya dibolehkan. Adapun yang pertama, jenis yang pertama, yang hukumnya haram, yaitu bersumpah atas nama Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rahmat kepada seorang hamba, tidak akan mengampuni seorang hamba, dan tidak akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ada seseorang melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Kamu tidak akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Demi Allah, kamu tidak akan Allah masukkan ke dalam surganya. Ya. Fahada muharramun, maka yang seperti ini hukumnya haram. Karena berarti dia su'adab, jeleknya ada bersama Allah Subhanahu wa taala, lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang manusia pun yang dapat mencegah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu. Kalau Allah menghendaki orang tersebut Allah ampuni, maka Allah ampuni. Jika Allah kehendaki orang itu disiksa, maka Allah siksa. Yang hal ini adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala tanpa ada campur tangan manusia sedikit pun. Inilah yang diharamkan dan inilah yang dimaksud dalam bab kita ini. Ya, seorang yang bersumpah atas nama Allah yang dia lancang kepada Allah, ya bahwasanya Allah tidak akan memberikan rahmat kepada seseorang. Allah tidak akan mengampuni seseorang. Allah tidak akan memasukkan orang tersebut ke dalam surganya. Dia bersumpah atas nama Allah terhadap hal-hal yang demikian itu. Maka yang seperti ini adalah mamnu haram. Yang kedua, bersumpah dengan nama Allah yang di dalamnya ada unsur khusnudzon, berbaik sangka. Allah akan melakukan kebaikan demi Allah. Ya, kalau kamu bertobat, Allah akan ampuni kamu. Kalau kita bertawakal demi Allah, Allah akan menolong kita. Ya. Dan yang semisalnya, yang di dalamnya ada unsur khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini tidak mengapa. Kemudian dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, berkata seorang laki-laki, yaitu rajulun miman kana qablana minal umam, yaitu orang sebelum kita dari umat-umat terdahulu. Ya. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Dan rajulun ini, yang berbicara ini adalah rajulun salih. Ya. Fi hadis Abi Hurairah anal qail rajulun abid. Dalam riwayat, dalam hadis Abi Hurairah, orang yang mengucapkan ini adalah rajulun abid. Seorang laki-laki ahlul ibadah. Dia mengatakan kepada orang lain, si fulan, wallahi demi Allah, la yaghfirullahu li fulan. Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berkata, "Man dzalladzi yata'ala 'alayya alla aghfira li fulan?" Siapakah orang yang dia bersumpah atas namaku bahwasanya aku tidak mengampuni si fulan? Inni qad ghafartu lahu. Sungguh aku telah mengampuni si fulan tersebut. Wa ahbattu 'amalaka, dan sungguh aku telah menghapus amal-amalmu. Rawahu Muslim. Qala Abu Hurairah, telah berkata Abu Hurairah, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Ahli ibadah ini telah berbicara dengan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Baik, karena dia lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang mulia ini sangat jelas bagi kita yang haramnya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada unsur kelancangan. Kemudian hadis ini pun diambil faedah bahwasanya bahayanya lisan, ya, karena orang yang seperti ini dia ahlul ibadah, abid, karena mengucapkan suatu kalimat, ya, yang dia tidak pikir-pikir menyebabkan dia dengan kalimat tersebut binasa dunia dan akhiratnya. Kemudian di antara faedah yang lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, bahwasanya jannah itu lebih dekat dari seseorang daripada tali sendalnya, dan begitu pula dengan neraka. Ya, seseorang ahli ibadah karena dengan sebab suatu perkataan yang menyebabkan dia hancur dunia dan akhiratnya, padahal dia adalah ahli ibadah, karena dia mengucapkan suatu ucapan ditutup dengan ucapan yang sangat jelek yang lancang kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sementara dia sebelumnya adalah seorang ahlul ibadah. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas sisa-sisa bab. Tinggal tersisa 3 bab, ya. Bab 65, 66 dan 67. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, syadza la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.